Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan barokah. Kita telah menyelesaikan fasal yang keempat tentang hukum memuliakan monumen-monumen, patung-patung atau gambar-gambar, yang mana hal ini termasuk diantara perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Bahkan dibalik itu semua terdapat banyak kali madarrah, bahaya yang membahayakan akidah seorang, karena perbuatan itu semua bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dan inilah yang terjadi pada umat kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang mana kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi, di muka bumi ini, yaitu pada zaman kaum Nabi Nuh. Sebabnya adalah dikarenakan mereka ghulu di dalam mensikapi, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh, sampai mereka membuat gambar-gambar dan patung-patung, sampai pada akhirnya syaitan menjerumuskan ke mereka di dalam kesyirikan, sehingga patung-patung tersebut diibadahi, diziarahi, didatangi dari tempat yang jauh. Wal'iyadzubillah. Sekarang kita akan memasuki fasal yang kelima, fi bayani hukmil istihza'i biddin wal istihanati bi hurmatihi, tentang penjelasan tentang hukum mengolok-ngolok agama, menghinakan, mengolok-ngolok agama, atau meremehkan kemuliaan dari agama tersebut. Hukum al-istihza bid-din dikategorikan oleh para ulama termasuk diantara naqidun min nawaqidil Islam, termasuk diantara pembatal-pembatal keislaman. Dan ini termasuk suatu hal yang sangat mungkar, termasuk dosa yang sangat besar, bahkan dikategorikan sebagai naqidun min nawaqidil Islam, termasuk diantara pembatal agama yang bisa menghilangkan agama, akidah dan keyakinan seseorang. Wal'iyadzubillah. Qala Syekh, al-istihza bid-din riddatun 'anil Islam. Al-istihza, mengolok-ngolok agama, menghina agama, termasuk diantara perbuatan riddah yang menyebabkan pelakunya murtad dari keislaman. Wa khurujun 'anil din, wa khurujun 'anil din bil kulliyah, yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama secara total, keluar dari agama secara total akibat perbuatan al-istihza bid-din. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-ngolok? La ta'tadhiru, jangan kalian beralasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian, kalian telah keluar dan kalian telah murtad dari keislaman. Hadhil ayah, kata Syekh, tadullu ala annal istihza'i bid-dini kufrun. Tadullu ala annal istihza'i billahi kufrun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan al-istihza, mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan kufur. Perbuatan kufur yang bisa mengkafirkan seseorang. Wa annal istihza'i bir rasuli kufrun, dan begitu pula mengolok-ngolok rasul juga perbuatan kufur. Dan juga wa annal istihza' bi ayatillahi kufrun. Dan perbuatan mengolok-ngolok ayat-ayat Allah termasuk perbuatan kufur. Faman istahza'a bi wahidin min hadhil umur fahuwa mustahzi'un bi jami'iha. Barang siapa yang mengolok-ngolok salah satu dari perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi, istihza, salah satu dari tiga ini, istihza kepada rasul, istihza kepada Allah, istihza kepada rasul, istihza kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan istihza kepada salah satu yang disebutkan tadi, itu sama saja dia beristihza, melakukan perbuatan mengolok-ngolok kepada semuanya. Barang siapa yang beristihza, mengolok-ngolok rasul, itu sama saja dia mengolok-ngolok Allah dan ayat-ayat Allah. Dan begitu pula sebaliknya. Walladhi hasala min haula'il munafiqin. Dan apa yang terjadi dari kalangan orang-orang munafikin, dari mereka orang-orang munafikin yang kisahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Salah satu ayatnya yang kita bacakan di atas tadi, annahum istahza'u bir rasuli wa sahabatihi. Fanazalat hadhil ayat. Mereka melakukan istihza kepada rasul, mengolok-ngolok rasul dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Fanazalat al-ayah, sehingga turunlah ayat ini yang menjelaskan dan menegaskan bahwa mereka telah keluar dari keislaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-istihza, seperti yang kita jelaskan tadi, dikategorikan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah barakallahu fikum, termasuk diantara nakidun min nawakidil Islam. Wal-istihza bima anzalallah, termasuk diantaranya adalah melakukan istihza dengan apa yang telah Allah turunkan, melakukan perbuatan mengolok-ngolok, menghina, tanakkus, menghina, mencela apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah syariatkan yang dibawa oleh para rasul, walaupun dia barakallahu fikum, hal itu baik itu perkara wajib, perkara mustahab, barakallahu fikum, sama saja. Nah, seperti misalnya istihza dengan sunnahnya melakukan siwa, menyukur kumis, memotong kumis, memanjangkan jenggot, barakallahu fikum, dan hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin pada sebagian orang ini dianggap sepele, akan tetapi dia melakukan perbuatan istihza terhadap sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya sama saja. Sama saja dia melakukan istihza terhadap ibadah sholat, yang mana ini disepakati oleh kaum muslimin akan wajibnya ibadah sholat tersebut. Dalilnya adalah ayat yang kita bacakan tadi. Naam, barakallahu fikum, terjadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, maka niscaya mereka akan menjawab, kami hanya bermain-main, bersenda gurau. Barakallahu fikum, ini hanyalah pembicaraan ketika kita sedang berjalan supaya teralihkan rasa penat dan rasa capek ketika perjalanan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian melakukan perbuatan istihza, mengolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian, la ta'tadziru, jangan beralasan lagi. Nah, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kita katakan tadi bahwa mengolok-olok kepada salah satu dari yang kita sebutkan tadi, sama saja dia melakukan perbuatan istihza terhadap semuanya. Barakallahu fikum. Dalilnya ini, apa yang terjadi pada orang-orang munafikin, mereka melakukan istihza kepada Rasul dan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian melakukan istihza, mengolok-ngolok, menghina, bermain-main? Barakallahu fikum. Disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disamakan. Ketika seseorang melakukan istihza dengan salah satu dari yang kita sebutkan tadi, sama saja dia melakukan istihza kepada semuanya. Sebab turun ayat ini dijelaskan di dalam riwayat yang sahih. Barakallahu fikum. Kita sebutkan secara ringkas bahwa ada sekelompok orang yang mana mereka ikut melakukan perjalanan di dalam Ghazwatu Tabuk, di dalam perang Tabuk. Wahum muslimun, dan mereka adalah orang-orang muslim. Kemudian di dalam sebuah majlis mereka mengatakan, "Ma ra'aina mithla qura'ina haula'i akdzaba al-sinatin wa arghaba akdzaba al-sinatan wa arghaba butunan wa ajmada wa ajbana indal liqa." Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Kami tidak melihat, mereka mengatakan, kami tidak melihat yang semisal dengan para pembaca-pembaca Al-Quran seperti mereka, yang lebih dusta lisan-lisan mereka, yang lebih tamak perut-perut mereka, dan lebih penakut ketika terjadi pertempuran. Nah, barakallahu fikum, yang mereka maksud di sini adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengolok-olok dan menghina. Namun kami tidak pernah melihat orang yang lebih penakut dari para pembaca-pembaca Al-Quran kita. Namun barakallahu fikum, dan lebih pendusta lisan-lisan mereka, lebih tamak perut-perut mereka, dan lebih penakut, barakallahu fikum, ketika terjadi pertempuran. Yang mereka maksud di sini adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika di dalam majelis tersebut ada salah seorang pemuda dari kalangan sahabat merasa tidak suka akan ucapan dari mereka tersebut, sehingga dia pun pergi dan menyampaikan ucapan mereka tersebut kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata berita tersebut sudah sampai kepada Rasul melalui perantara wahyu. Akhirnya mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka beralasan. Mereka menyebutkan alasan-alasan. Ketika mereka sadar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui perbincangan yang terjadi di kalangan mereka, sampai-sampai barakallahu fikum, salah seorang mereka terus memegang pelana dari tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau barakallahu fikum menunggangi tunggangan tersebut. Dia terus bergelantungan dan menyebutkan alasan-alasan, meminta uzur kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innama natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi annas safar ma qasadna al-istihza wa innama qasadna al-mazah." Barakallahu fikum. "Wahai Rasul, kami hanya berbincang-bincang, hanya berbincang-bincang saja, barakallahu fikum, untuk mengalihkan rasa lelah ketika safar, barakallahu fikum. Kami tidak menginginkan istihza, kami tidak memaksudkan istihza, kami hanya memaksudkan sekedar bercanda, bersenda gurau saja, barakallahu fikum. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak menoleh kepadanya. Beliau hanya membaca ayat wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika dia menyebutkan alasan-alasan, kami hanya bersenda gurau wahai Rasul, ini hanya perbincangan ketika kita di dalam safar, barakallahu fikum. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak menoleh kepada dia dan tidak menghiraukan dia. Beliau terus mengucapkan ayat wala in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, kami hanya bermain dan bersenda gurau. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-ngolok, kalian melakukan istihza? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan engkau beralasan lagi, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Perhatikan ayat qad kafartum ba'da imanikum. Lahid, perhatikan qad kafartum ba'da imanikum fadalla. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya sebelum mereka mengucapkan ucapan tadi, ucapan-ucapan istihza tadi, mereka adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi ketika mereka sudah mengucapkannya, irtaddu anil Islam, mereka keluar dari keislaman, wal iyadzu billah. Idzan al-amru khatirun jiddan. Sehingga oleh karena itu urusannya sangat luar biasa sekali, sangat berbahaya sekali. Jangan bermain-main di dalam syariat Islam, barakallahu fikum. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul khawatir ditimpa musibah, atau dia ditimpa, khawatir dia ditimpa fitnah, atau menimpa dia azab yang putih, antara dua ini, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Imam Ahmad, al-fitnah huna asyirik, bahwasanya yang dimaksud dengan fitnah di sini asyirik. Iya, barakallahu fikum. Mukhalafatu hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk Rasul, akan menjerumuskan pelakunya di dalam kesyirikan. Li'annal ma'siyah tajurrul ma'siyah, karena kemaksiatan itu akan menggiring seseorang untuk melakukan kemaksiatan berikutnya, bahkan lebih parah. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama, al-ma'siyatu baridul kufur, kemaksiatan itu baridul kufur, barakallahu fikum. Posnya kekufuran akan mengantarkan pelakunya kepada kekufuran, wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka ayat ini sebagai dalil bahwasanya orang yang menghina Allah, mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan kitabnya, atau sesuatu dari Al-Quran, atau apa saja dari sunnah Rasul, baik itu perkara wajib atau perkara sunnah, maka dia sungguh telah murtad dari keislaman, walaupun dia hanya sebatas bersenda gurau, barakallahu fikum. Walaupun dia hanya sebatas bergurau, maka dia dihukumi telah kafir, wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, urusan ini sangat khatir sekali, sangat berbahaya sekali. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa pelakunya itu tidak murtad kecuali kalau dia niatkan di dalam hatinya. Kalau seandainya dia menghina Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, maka kita tidak bisa menghukumi dia menjadi kafir, kecuali apabila pelaku tersebut meniatkan dan meyakini di dalam hatinya, Barakallahu fikum. Maka pernyataan seperti ini tidak benar. Pernyataan seperti ini tidak benar. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan barakallahu fikum, nam di dalam syarah Nawaqidul Islam, min aina atau bihadzal kalam wa hadzal qaid. Dari mana datangnya ucapan ini atau tafsiran seperti ini? Padahal Allah sendiri yang menghukumi mereka dengan kemurtadan. Allah yahkumu alaihim birriddah. Allah sendiri yang menghukumi mereka dengan kemurtadan. Kok bisa mereka mengatakan nam Allah sendiri yang menghukumi mereka dengan kemurtadan, padahal barakallahu fikum, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tadi mengatakan kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bermain-main, bersenda gurau. Kalau orang bermain-main dan bersenda gurau, tentunya di dalam hatinya dia tidak meyakini. Akan tetapi alasan seperti itu barakallahu fikum tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas dia mengucapkan kalimat istihza, terlepas apa yang ada di dalam hatinya barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi dia dengan kekufuran, wal iyadzu billah. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita lanjutkan. Fal istihza bihadhil umur mutalazimun. Fal istihza bihadhil umur mutalazimun. Falladzina yastakhifuna bitauhidillahi ta'ala wa yu'adzibuna du'a'a ghairihi minal amwat wa idza umiru bitauhidi nuhu 'anil syirki istakhaffu bidzalik. Perbuatan istihza dengan perkara-perkara ini, istihza kepada Allah, istihza kepada Rasul, istihza kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mutalazimun, akan mengharuskan hal-hal yang lain. Bagaimana penjelasannya? Kata Syekh, falladina yastakhifuna bitauhidillahi taala, maka orang-orang yang meremehkan tauhid, tauhidullah, yang meremehkan perkara tauhid, dan sebaliknya dia memuliakan perbuatan ibadah kepada selain Allah dari kalangan orang-orang yang sudah mati, maka orang-orang seperti ini apabila diajak untuk bertauhid kepada Allah, didakwahkan untuk bertauhid dan dilarang dari perbuatan syirik, istakhaffu dzalik, maka dia akan meremehkan perintah dan larangan tersebut. Dia akan meremehkan perintah dan larangan tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza ra'auka iyattakhidunaka, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan ahadzal ladzi ba'athallahu rasula. Dan apabila mereka melihatmu, maka mereka pun akan menjadikan kamu, mereka hanya menjadikan kamu sebagai huzuan, sebagai permainan, sebagai alat untuk diolok-olok, bahan untuk diolok-olok. Ahadzalladzi ba'athallahu rasula, mereka pun mengatakan, apakah seperti ini orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul? Apakah orang seperti ini barakallahu fikum pantas untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala? Nah, mereka mengolok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah menganggap Rasul kecuali hanya sebatas bahan olok-olokan. Barakallahu fikum. Apakah seperti ini orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Walaupun hampir saja orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, menyesatkan kami dari sesembahan kami kalau tidak kami sabar untuk beribadah kepada sesembahan tersebut. Hampir saja, kata mereka, hampir saja Muhammad ini menyesatkan kami dari peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kami kalau seandainya kami tidak sabar untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Barakallahu fikum. Mereka mengolok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi. Nah, ahlu syirik al-musyrikun barakallahu fikum, yang mana mereka mengagungkan peribadatan kepada selain Allah dan meremehkan tauhid. Nah, apabila mereka diajak untuk bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik, barakallahu fikum, pasti mereka melakukan istihza. Istihza, mengolok-ngolok kepada orang yang mengajak mereka, mengolok-ngolok kepada ajakan tersebut dan larangan-larangan tersebut, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahza'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam lamma nahahum 'anil syirki, sehingga mereka pun melakukan istihza kepada Rasul barakallahu fikum ketika Rasul tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang mereka dari perbuatan syirik. Wa mazalal musyrikuna yu'ibuna al-anbiya wa yasifunahum bis-safahati wad-dhalali wal-junun, dan senantiasa dan terus menerus orang-orang musyrik menghina, mencela para nabi dan mensifati mereka dengan kedunguan, dengan kesesatan, bahkan mensifati mereka dengan kegilaan wal-iyadzu billah, apabila para nabi tersebut mengajak mereka kepada tauhid. Lima fi anfusihim min ta'dhimi syirik. Kenapa demikian? Karena di dalam diri-diri mereka itu sudah tertanam untuk memuliakan kesyirikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, dan ini memang adalah sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Dan sungguh telah diolok-olok, dihina rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Al-istihza bukan hanya kepadamu, barakallahu fikum, akan tetapi juga mereka lakukan kepada para nabi dan rasul sebelummu, orang-orang yang telah diutus sebelummu, barakallahu fikum. Wa hakadha, inilah yang didapati dari kalangan orang-orang musyrikun, mereka melakukan istihza kepada rasul. Wa hakadha tajidu man fihi syibhun minhum, dan seperti ini didapati pada orang-orang yang memiliki keserupaan dengan orang-orang musyrikin pada zaman para nabi tersebut. Barakallahu fikum. Seperti ini keserupaan, akan engkau dapati keserupaan, persamaan dengan orang-orang yang memiliki keserupaan terhadap orang-orang musyrikin pada zaman para nabi tersebut. Idza ra'a man yad'u ila tauhid istahza'a bidzalik. Apabila dia melihat kepada orang yang mengajak kepada tauhid, mereka melakukan istihza kepada ajakan tersebut, kepada orang yang mengajak tersebut. Lima indahu minasyirki. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kesyirikan pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullahu fahuwa musyrik. Barang siapa yang mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah, maka ini adalah orang musyrik. Maka dia adalah seorang musyrik. Wajibul farqu, wajibul farqu bainal hubbi fillahi wal hubbi ma Allah. Harus bisa dibedakan, wajib untuk dibedakan antara al hubbu fillah wal hubbu ma Allah. Al hubbu fillah, barakallahu fikum, ini bagus. Al-hubbu fillah ini bagus. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala ini bagus. Dan ini termasuk al-wala wal bara. Barakallahu fikum. Awsaqu al-iman dikatakan di dalam sebuah hadis, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. awthaku ural iman, kecintaan karena Allah, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah awthaku ural iman, tali keimanan yang paling kuat. Seseorang benci kepada orang lain karena Allah, karena Allah mengharuskan, maka ini bagus dan ibadah yang mulia. Begitu pula sebaliknya, seseorang cinta kepada orang lain karena Allah, barakallahu fikum, ini merupakan sebuah ibadah yang mulia. Ini yang disebut al-hubbu fillah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi di dunia ini, nanti di akhirat ba'dhum li ba'din adu. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu saling memusuhi. Nah, kenapa demikian? Karena dasar kecintaan mereka itu bukan karena Allah, sehingga nanti mereka akan bermusuhan. Nah, barakallahu fikum. Seorang makbu', seorang yang melakukan kesyirikan dengan mencintai orang yang sudah meninggal sampai berlebih-lebihan, atau mencintai pimpinan golongan mereka, kelompok mereka, di batas yang di luar batas yang diizinkan di dalam syariat, sampai terjumus di dalam kemaksiatan dan bahkan kesyirikan, nanti mereka akan saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Barakallahu fikum. Ittabarra alladina tubi'u minal ladina taba'u. Dan nanti ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Nah, hanya orang-orang yang kecintaan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan mereka akan tetap langgeng, bahkan sampai akhirat. Kasih sayang mereka itu abadi, cinta mereka itu abadi sampai akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mana hubungan mereka sesama mereka itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tentunya kita lebih mengutamakan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai di dunia ini karena rasa perasaan tidak enak terhadap seseorang, barakallahu fikum, kita bermuamalah dengannya padahal dia adalah seorang mubtadi. Kita bermudah-mudahan di dalam bergaul dengannya, barakallahu fikum. Nanti di akhirat, orang yang jenis seperti ini, mereka akan bermusuhan. Permusuhan mereka abadi. Mending dari sekarang, barakallahu fikum, dia bermusuhan, dan permusuhan tersebut adalah ibadah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Walhubbu ma'allah, dan kecintaan, barakallahu fikum, ma'allah, kecintaan yang mana seseorang mencintai seseorang yang lain sama dengan dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan al-hubbu ma'allah. Inilah pembahasan kita sekarang. Nah, seseorang mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Barakallahu fikum. Fahaulai alladhina attakhadhuna al-qubura awthanan. Dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai berhala atau sembahan-sembahan. Tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillahi wa ibadatihi. Engkau akan mendapati mereka mengolok-ngolok melakukan istihza terhadap perkara-perkara berupa tauhidullah dan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'adzibuna mattakhaduhu min dunillahi syufa'a. Dan mereka akan memuliakan apa yang mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka menjadikan orang-orang tersebut sebagai pemberi-pemberi syafaat yang akan menolong mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa yahlifu ahaduhum billahil yaminal ghamusa kadiban. Salah seorang dari mereka berani bersumpah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah palsu, dengan sumpah dusta, dia berani bersumpah untuk melegalkan hak orang lain yang ada pada dirinya. Dia sadar bahwa ketika itu dia sedang berupaya untuk mengambil hak orang lain. Dia berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yaminul ghamus. Barakallahu fikum. Wala yajtari an yahlifa bi syaikh kadiman. Akan tetapi dia tidak sanggup dan tidak berani, barakallahu fikum, untuk bersumpah atas nama syekhnya dengan kedustaan. Kualat, kata mereka. Atas nama Allah Subhanahu wa taala dia berani walaupun itu adalah sumpah yang dusta, barakallahu fikum. Akan tetapi terhadap syekhnya dia tidak berani bersumpah dengan kedustaan, wal iyadu billah. Wa katsirun min tawa'ifa muta'addidatin tara ahadahum yara anna istighatsahu bisyekh imma inda qabrihi aw ghairi qabrihi anfa' lahu min an yad'u wallaha fil masjidi inda sahar. Dan banyak dari kelompok-kelompok, engkau mendapati salah seorang dari mereka yang mana orang ini meyakini bahwa ketika dia beristighatsah, meminta tolong kepada syekhnya, kepada wali yang mereka, yang dia anggap, baik di sisi kuburan syekh tersebut atau di lain tempat, dia menganggap bahwa doa dia kepada syekh tersebut lebih bermanfaat dibandingkan dia berdoa kepada Subhanahu wa taala di dalam masjid ketika sahur, ketika waktu mustajab, wal'iyadzu billah. Sampai ada yang meyakini seperti ini. Nah, dia menganggap ketika seseorang berdoa kepada syekh itu lebih bermanfaat ketimbang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap kalau engkau berdoa langsung kepada Allah tidak akan dikabulkan, tapi ketika engkau berdoa kepada syekh, maka syekh tersebut akan menyampaikan doa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Masih banyak hal-hal yang terkait dengan istihza dan kaitannya dengan perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah.